berat untuk melepasmu pergi. Tapi apa artinya bila hati kita selalu terpisah? Ku percaya kepadamu, mampu untuk memilih kekasih. Walau tak mungkin menjelma seutuh dambaan yang kau impikan, yang kau harapkan. Ku rela kau pergi, ku rela kau pergi meninggalkanku dengan setulus hati. Ku berdoa terwujudlah semua cita-citamu dan kebahagiaan menyertaimu. Semua cita-citamu dan kebahagiaan.